بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، إخواتي في الله حفظكم الله تعالى، marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat tersebut dengan hati kita, lisan kita, dan anggota tubuh kita. Dengan hati kita, kita sadari bahwasannya nikmat-nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita, kita menyebut, memuji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengkaruniakan nikmat-nikmat itu. Dengan anggota tubuh kita, maka kita manfaatkan berbagai macam nikmat-nikmat tersebut dalam rangka menyempurnakan keimanan kita dan ketakwaan kita kepadanya. Itulah hakikat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa nasihat yang kita bisa berikan kepada ummahat, yang pertama hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Fusikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada wasiat yang lebih mulia dan yang lebih bermanfaat bagi kita semuanya kecuali wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak kebaikan yang akan kita dapatkan dengan sebab takwa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Dan apabila kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan bagi kalian furqan, pembeda, pemilah, pemisah antara yang hak dari yang batil. Antara maslahah dari mafsadah. Dan dengan sebab takwa, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan atau mengkaruniakan kepada kita jalan keluar tatkala kita menghadapi berbagai macam problematika kehidupan kita. Sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan baginya jalan keluar, jalan keluar dari berbagai macam problematika yang dia hadapi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkaruniakan bagi siapa saja yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dengan sebab bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan urusan kita itu mudah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ لِأَمْرِهِ يُسْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan urusannya mudah. Namun sebaliknya, ikhwati billah hafidhakumullahu ta'ala, dengan sebab ma'asi, urusan kita itu menjadi ruwet, urusan kita itu menjadi sulit, urusan kita itu menjadi berat. Sehingga tatkala kita di dalam kehidupan keluarga kita pada khususnya menghadapi berbagai macam problematika, sesulit apapun, kunci untuk membuka pintu yang akan mengeluarkan kita dari berbagai macam problematika kehidupan kita tersebut adalah at-taqwa. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat yang kedua, hendaknya kita, khususnya para ummahat, disibukkan dengan ilmu, ilmu syariah, ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan sebab kita itu memiliki ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat, meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Demikian juga dengan sebab ilmu, maka kita itu akan terbimbing, maka kita itu akan tertuntun, sehingga apa yang kita yakini, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu semuanya dibangun di atas ilmu. yang Allah subhanahu wa ta'ala memuji di dalam kitabnya, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang membangun amalan-amalannya di atas ilmu. Qul, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Istifhamun li'ingkar, pertanyaan namun tujuannya adalah pengingkaran. Tidak akan sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ucapannya beda, keyakinannya tidak sama, lebih-lebih amalannya. Sehingga hendaknya kita disibukkan dengan ilmu, baik belajar maupun mengajar. Khususnya ummahat, hendaknya disibukkan dengan ilmu. Lebih khusus lagi adalah perkara-perkara yang akan bisa dijadikan sebagai bekal untuk mendidik, membimbing, menuntun anak yang Allah subhanahu wa ta'ala lahirkan dari tulang sulbinya, dari rahimnya. Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kesibukan, kesibukan yang lebih sibuk, hendaknya membekali diri dengan ilmu. Misalnya bagaimana tata cara mengajarkan iqra, atau tata cara mengajarkan qiraati, ataupun yang sejenisnya. Belajar tajwid, belajar makharijul huruf, dan berbagai macam perkara-perkara yang bermanfaat yang lainnya, yang dijadikan sebagai bekal untuk mendidik, membimbing terhadap anak-anak yang lahir dari rahimnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan orang yang mengajarkan Al-Quran, sebelumnya belajar dan mengajarkan, sebagaimana apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka di antara perkara yang bisa bermanfaat bagi para ummahat adalah mengajarkan satu huruf demi satu huruf, satu kalimat demi satu kalimat, satu ayat demi satu ayat, khususnya kepada anak, kepada anak-anaknya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lainnya memberikan targhib kepada umatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa kifnatayni, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi bil haq, wa rajulun atahu Allahu al hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak boleh iri, maknanya adalah ayyatamanna mithlahu, berkeinginan, bercita-cita sebagaimana dia. kecuali terhadap dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang Allah Subhanahu wa taala melimpahkan harta kepada dirinya. Kemudian dia belanjakan harta yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dirinya di jalan yang hak. Ghaniyun syakir, yakni orang yang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Golongan yang kedua, dan ini adalah syahid yang kita bahas pada pokok pembahasan sekarang ini. Warajulun atahullahu al-hikmata wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang diberikan kepada dia, dilimpahkan kepadanya hikmah, yakni al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dia tunaikan apa yang menjadi konsekuensi dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dirinya. Dan sekaligus dia mengajarkannya. Terhadap orang yang sibuk berupaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya serta mengajarkannya, inilah yakni salah satu di antara dua golongan yang semestinya kita itu memiliki harapan dan cita-cita sebagaimana dia. Dan ketahuilah bahwasanya ilmu yang senantiasa diambil manfaatnya dari orang yang kita ajarkan ilmu tersebut, maka sesungguhnya itu adalah amalan yang akan senantiasa kita akan mendapatkan pahala darinya, walaupun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min talabin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Apabila seseorang itu telah meninggal, maka terputuslah amalan-amalannya kecuali tiga perkara yang senantiasa dia akan mendapatkan kemanfaatan darinya, pahala darinya. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua ini adalah syahid yang kita sebutkan hadis ini karenanya, yakni ilmin yumtafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat. Baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam kitabnya orang yang di mana dia memiliki kesibukan berdakwah. Dakwah yang paling sederhana adalah mendakwai anak-anak kita. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya, perkataannya, daripada orang yang mengajak kepada Allah, mengajak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak hanya beribadah kepada Allah, dan dia beramal dengan amalan yang saleh, dan dia mengikrarkan bahwasanya aku adalah termasuk orang-orang yang berserah diri. Oleh karena itulah, yakni para ummahat disibukkan dengan ilmu, disibukkan dengan amal, disibukkan dengan membimbing, menuntun anak-anaknya. Kenapa kita fokuskan yakni nasihat untuk membimbing, menuntun, mengarahkan anak-anak itu kepada para ummahat? Dikarenakan merekalah yang paling banyak waktu untuk interaksi dengan anak-anaknya. Karena mereka lah orang yang paling dekat dengan anak-anaknya dibandingkan dengan bapak-bapak mereka. Ketahuilah dengan yakni kita itu membimbing, menuntun, mengarahkan, mendidik terhadap anak-anak kita, berarti kita telah mengamalkan apa yang menjadi perintahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam kitabnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah kalian, diri kalian, dan keluarga kalian itu dari api neraka. Dengan apa? Dengan membimbingnya, mendidiknya, mengarahkannya. Dan dengan membimbing mereka, menuntun mereka, mendidik mereka, berarti kita telah melepaskan apa yang menjadi tanggung jawab kita, atau menunaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Sehingga yang demikian ini kita telah menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita dan akan meringankan pertanggungjawaban kita di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah sebagai pemimpin dan setiap kalian itu adalah sebagai orang yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Dengan kita tunaikan tarbiyah yakni terhadap anak-anak kita, berarti kita telah berusaha memudahkan, meringankan pertanggungjawaban kita di hadapannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan barokah terhadap ilmu kita, terhadap amalan kita, terhadap umur kita, terhadap anak keturunan kita, maka kita pun senantiasa mendapatkan kemanfaatan darinya. Salah satu di antara tiga perkara di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi adalah awwaladin salihin yad'ulah, anak saleh yang mendoakannya. Kalau kita itu ingin senantiasa mendapatkan kemanfaatan, senantiasa mendapatkan ampunan, walaupun kita itu sudah berada di alam kubur kita, maka salah satu upaya yang harus kita lakukan adalah mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak kita adalah anak yang saleh dan salihah. Tarbiyah. Dan di mana tarbiyah yang kita lakukan dengan sepenuh kemampuan kita, dari sisi ilmu kita, dari sisi amal kita, dari sisi usaha kita, maka jangan lupa bahwasanya yang berkuasa untuk memberikan hidayah taufik kepada kita dan kepada anak-anak kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situlah hendaknya kita itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan hidayah atau taufiknya kepada kita dan kepada anak-anak kita. Ingatlah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada nabinya, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah meninggalnya Abu Thalib, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berupaya dengan berbagai macam cara agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan hidayah kepadanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmah dan keadilannya yang sempurna mentakdirkan mati dalam keadaan kafir musyrik. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kemampuan untuk memberikan hidayah, yakni hidayah atau taufik kepada siapa saja yang engkau cintai untuk mendapatkan hidayah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan hidayah kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Usaha, usaha, usaha, dan usahanya tersebut harus diiringi dengan doa. Sehingga tak kala orang itu sudah berusaha, berusaha, berusaha, dan diiringi dengan doa, hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bertumpu dengan kemampuan dia, kekuatan dia, hartanya dia. Bersandarlah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Adapun perkara yang berikutnya, hendaknya kita senantiasa menjauhi berbagai macam perkara-perkara yang akan menyebabkan kita itu menyimpang dari jalannya Allah Tabaraka wa ta'ala. Berbagai macam sebab, berbagai macam perkara yang akan menyimpangkan kita dari jalannya Allah Tabaraka wa ta'ala, sebagaimana atau sebagiannya yang telah kita pelajari pada yakni season-season yang sebelumnya. Adapun perkara yang terakhir, hendaknya dalam kehidupan keluarga terjadinya kasih sayang antara seorang suami dengan istrinya, antara istri dengan suaminya, antara orang kedua orang tua dengan anaknya, antara anak dengan kedua orang tuanya, dibangun di atas kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cinta karena marganya, bukan cinta karena cantiknya atau gagahnya, bukan cinta karena hartanya, ataupun perkara-perkara dunia yang lainnya. Cintanya ada karena Allah Tabaraka wa ta'ala. Karena seseorang tatkala mencintai suaminya, atau seorang suami mencintai terhadap istrinya, dibangun kecintaannya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cintanya itu akan hakiki dan abadi. dan cintanya tersebut adalah cinta yang termasuk ibadah dan cinta yang mubarakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu nyatakan ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Seseorang mencintai terhadap saudaranya, seorang suami mencintai terhadap istrinya, seorang istri mencintai suaminya, tidaklah mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Nikmat, lezat, manis. Tatkala seorang istri itu mencintai suaminya karena Allah, seorang suami mencintai istrinya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang berikutnya adalah hendaknya dalam kehidupan keluarga tersebut antara suami dengan istri pada khususnya terjadi ta'awun alal birri wa taqwa, saling bantu membantu di dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Saling bantu membantulah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian itu saling bantu membantu di dalam dosa dan permusuhan. Hanya suami istri saling bantu membantu di dalam kebaikan dan ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dhan." Orang muslim satu, orang mukmin satu terhadap mukmin yang lainnya itu diibaratkan bangunan yang namanya bangunan sebagiannya menguatkan terhadap sebagian yang lainnya. Sekuat apapun, sepandai apapun, sekaya bagaimanapun seorang suami, maka mesti di sana ada kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan yang butuh disempurnakan dan ditutupi kekurangan-kekurangan tersebut oleh istrinya. Demikian juga sebaliknya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Jadilah kalian itu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Persaudaraan yang terjadinya saling bantu membantu. Sehingga dalam problematika dalam kehidupan keluarga, kalau sadar bahwasanya masing-masingnya itu ada kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan, kemudian saling terjadinya bantu-membantu, maka berat sama dipikul, ringan sama dicinjing dalam kehidupan keluarga. Dan hendaknya antara suami istri itu terjadi tafahum, saling memahami kekurangan dan kelebihan yang ada pada masing-masing. Hubungan yang harmonis antara suami dengan istrinya, antara si istri dengan suaminya, yang dibangun di atas saling memahami, maka itu adalah bekal untuk mendapatkan sekian banyak keutamaan dan kebaikan. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling yakni mencari kelemahan-kelemahan yang ada pada masing-masingnya, dan terjadi padanya tanasoh, saling menasihati. Hendaknya seorang istri itu mau mendengarkan nasihatnya suami. Demikian juga sebaliknya, suami hendaknya mendengarkan nasihat dan masukan-masukan dari istrinya. Bukan perkara yang rendah, bukan perkara yang hina, tatkala seorang suami itu mendengarkan masukan-masukan ataupun nasihat dari istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekian banyak mendapatkan masukan dari istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Lebih-lebih di awal beliau itu mendapatkan wahyu. Demikian juga berapa banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima masukan dari sebagian istrinya, seperti Ummu Salamah dalam sebuah riwayat terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat tatkala dihalangi mereka itu untuk masuk Makkah dalam rangka menunaikan umrah. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat setelah diselesainya perjanjian Hudaybiyah, memerintahkan untuk tahallul, kemudian menyembelih binatang sesembelihan yang mereka bawa. Karena kecewanya mereka dengan apa yang mereka dapatkan dari perlakuannya musyrikin, maka mereka pun tidak bersegera menunaikan apa yang menjadi perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sedih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih, masuk ke dalam kemahnya, kemudian dari situ mendapatkan masukan dari istrinya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahallul, kemudian memotong binatang sesembelihannya. Kemudian diikuti yang lainnya dari para sahabat radhiyallahu taala anhu. Ikhwati fillah hafidhakumullah ta'ala. Sehingga dari sinilah hendaknya saling menasihati antara suami istri. Misalnya tatkala seorang istri itu dalam keadaan sakit ataupun sibuk mengurusi anak-anaknya, kemudian di sana banyak cuciannya, dalam rangka meringankan tanggung jawabnya, yakni seorang istri yang sibuk mengurusi anak-anaknya, bukanlah perkara yang hina, bukanlah perkara yang rendah seorang suami itu mencucikan baju istrinya, mencucikan baju anak-anaknya. Itulah yang semestinya terjadi dalam kehidupan keluarga. Dan tatkala terjadinya kesalahpahaman di antara suami istri, hendaknya apakah suami ataukah istri tidak tergesa-gesa mengambil sikap. Misalnya seorang suami kemudian memutuskan cerai, talak, enggak memudahkan, yakni mengucapkan dengan lisannya ucapan-ucapan yang demikian itu. Walaupun marah, maka hendaknya dia itu berpikir dengan kepala yang dingin. Demikian juga seorang istri tatkala mendapati kekurangan, kesalahan yang ada pada suaminya, tidaklah kemudian mengumbar, meng-SMS-kan atau memberitakan apa yang menjadi kekurangan suaminya kepada orang lain. Coba berusaha untuk diselesaikan di antara keduanya. Kalau hari ini gak bisa, ya besok. Baik. Dan kalaupun terpaksa, memberitakan apa yang terjadi di antara keduanya, karena tidak mungkin bisa diselesaikan di antara keduanya, hendaknya dia itu memilih orang yang amanah, orang yang baik, orang yang bisa diharapkan dari dirinya muncul nasihat-nasihat ataupun upaya untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh keduanya. Ikhwati fillah hafizakumullahu ta'ala, karena sering terjadi ribut antara seorang suami dengan istri, kemudian dilampiaskan dengan berbagai macam cara yang tidak dipikirkan terlebih dahulu, maka terjadilah perkara yang lebih besar daripada perkara yang sudah dihadapi sebelumnya. Diumbar aib dalam kehidupan keluarga itu kepada orang lain yang tidak dia kenal, tidak dia ketahui amanahnya, kebaikannya. Ikhwati fillah hafidhakumullahu ta'ala, dan hendaknya di antara keduanya itu saling mendoakan kebaikan. Hendaknya di antara keduanya itu mendoakan kebaikan, yakni suami mendoakan kebaikan bagi istrinya, si istri mendoakan kebaikan bagi suaminya. Kalau seorang suami itu mendapatkan istri yang baik dengan sebab yakni doanya, masya Allah, kebaikan pun akan kembali kepada dirinya. Janganlah keluar, yakni walaupun dalam keadaan marah bagaimanapun, dari lisan kita itu doa yang jelek. La tu'inu syaitana ala akhikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian itu bantu syaitan untuk membinasakan saudaramu. Jangan kamu bantu syaitan untuk mencelakakan, membinasakan istrimu. Doa. Karena yang berkuasa untuk membolak-balikkan hati seorang hambanya adalah hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Doakan. Sehingga dengan upaya-upaya tadi, berbagai macam problematika kehidupan itu akan mudah diatasi oleh keduanya, antara suami istri tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita nasihatkan, beberapa pokok permasalahan khususnya bagi ummahat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan dan barokah darinya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan hidayah atau taufik kepada kita semuanya untuk yakni melakukan, mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Di sini ada 3 pertanyaan. Pertama, bismillah, bagaimana hukumnya imunisasi dan vaksin, baik yang diberikan kepada anak-anak maupun yang dipersyaratkan untuk haji? Baik. Kalau yakni bahan imunisasi tersebut itu adalah dari perkara yang halal, insya Allah itu hukumnya adalah halal. Kalau itu dari perkara yang haram, maka tidak boleh yakni memasukkan satu perkara yang haram kepada atau ke dalam tubuhnya seorang muslim. Jadi dilihat dari obat yang akan dimasukkan ke dalam tubuh tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Apa hukumnya seorang wanita pergi ke pasar bersama suami dalam rangka berbelanja atau berjualan, dalam keadaan suaminya sebenarnya mampu untuk belanja, berbelanja ataupun berjualan sendiri? Baik, kalau memang mampu, maka hendaknya yakni tidak buang-buang waktu dan tenaga. Jangan membiasakan yakni membuang-buang waktu dan tenaga, karena mungkin yakni tatkala seseorang itu pergi berduaan, sebenarnya di rumah itu ada tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan yang bisa diselesaikan oleh siapa? Istrinya. Sehingga khawatir nanti kalau sudah dikaruniai anak, kemudian justru anaknya itu terlantar gara-gara istri ikut yakni berjualan ataupun mencarikan nafkah bagi keluarganya. Biasakan yakni biar istri yakni tinggal di rumah, ngurusi kehidupan rumah tangganya dalam rangka mempersiapkan diri tatkala Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan anak dari keduanya. Istri sudah biasa yakni tinggal di rumahnya mempersiapkan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan rumah tangganya. Baik, perkara yang ketiga, apakah boleh memarahi anak dan memukul ketika anak tersebut melakukan kesalahan? Bagaimana sikap orang tua terhadap anak tersebut menurut syariat? Berkaitan dengan yakni memarahi anak atau sampai pada tingkatan memukul, hendaknya dilihat dari kemampuan si anak tersebut dan kesalahan daripada anak tersebut. Jangan membiasakan diri kita atau tangan kita itu mudah untuk apa? Memukul anak. Jangan melakukan kecuali dalam keadaan terpaksa. Dan itu pun memukul yang tidak memadzharatkan bagi si anak. Anak, kalau terlalu dimanja, orang tuanya akan menjadi budaknya. Anak, kalau biasa yakni dikerasi terus, maka akan menjadi keras kepala. La ifrat wa la tafrit. Jangan terlalu dimanja dan jangan senantiasa dimarahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika, Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu akhadha tamratan min tamari sadaqah. Baik, faja'alaha fi fihi. Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pada suatu ketika masih kecil, kemudian dia mengambil sebutir kurma, kemudian dia masukkan ke dalam mulutnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kikik, yakni he dalam bahasa kita. Ala ta'lam anna la na'kulu sadaqah, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya kita itu tidak boleh memakan harta sadaqah? Maknanya adalah siapa? Ahlul bait. Nah, sehingga dari situ perkara yang haram tetap kita larang anak tersebut itu untuk melakukan, walaupun itu dari masih kecil, baik, tapi dengan cara-cara yang baik. Tapi dengan cara-cara yang baik, bertahap, dengan nasihat. Kadang memang kalau membutuhkan dengan yakni mimik, yakni apa, wajah kita itu menunjukkan marah kepada anak, ternyata cukup, tidak perlu ditingkatkan kepada yang lebih daripada itu. Kalau memang dibutuhkan suara yang agak keras, ya sudah, suara keras. Artinya jangan langsung kemudian kesalahan pukul, maka yang demikian itu bukan kebaikan dan itu bukan hikmah. Hadibillah hafidhakumullahu ta'ala. Ini, yakni perkara yang semestinya ada pada yakni diri kita dan berkaitan dengan permasalahan tarbiyah di beberapa rubrik dari majalah syariah telah yang disebutkan di situ, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik, ini itu subhanallah wa bihamdihi, syada la ilaha illa anta subhanaka. Terus salah. Oh, terus salah. Saya jawab.